kita sudah masuk di pembahasan bagaimana tasrif fi'il dari sebagian. Kita selesai dari tasrif fi'il mudhari, diambil dari fi'il madhi, itu yang rinciannya. Sekarang tinggal terakhir fi'il amr. Bagaimana cara tasrif amr? Cara mendapatkan yang namanya fi'il amr. Antum sudah ketahui bersama bahwa namanya fi'il amr tidak ada di kamus. Namanya fi'il amr tidak ada di kamus. Sebagaimana fi'il mudhari tidak ada di kamus. Fi'il mudhari tidak ada di kamus. Bahkan tidak tertulis sampai sulati. Kalau di atas sulati, nyata. Tidak ada fi'il mudhari ditulis dalam kamus kalau fi'il madinya 4. Apakah asli atau tambahan? 5, 6 juga sama. Yang ada di sulati saja, itu pun mereka kasih lambang. Kasih lambang saja. Ada fi'il madi di atas garis dhamma. Ada fi'il madi di atas garis fathah. Ada fi'il madi di atas garis kasro. Maksudnya dhamma maksudnya yaf'ulu. Kasro maksudnya yaf'ilu. Fathah maksudnya apa? Yaf'alu. Gitu saja. Karena harokat fi'il mudhari itu dibuat dari fi'il madi. Sekarang fi'il amr. Fi'il amr untuk seluruhnya tidak ada memang di kamus. Maka perlu kita tahu cara buatnya. Karena tidak ada di kamus. Tidak ada di kamus. Tidak bisa juga dibuat dengan wazan. Karena ini dibuat dengan teori, koedah. Bukan dengan wazan. Karena kadang yang ditimbang menyelisih wazannya. Ya, sudah nyata-nyata kalau kata misalnya wazannya yaf'ulu. Seharusnya kan fi'il amarnya kalau dalam hafalan kan uf'ul. Tapi ternyata datang yakulu, kul. Datang yakulu, kul. Anda paham ya? Ini membuat bingung nanti kalau kita hafal apa? Wazan. Jelas ini? Karena kadang wazannya sama, tapi ternyata prakteknya apa? Bet. Iya. Maka perhatikan koedah membuat fi'il amr. Kata beliau, wa kaifiyatu tasrifil amri minal mudhari. Cara tasrif fil amr dari mudhari. Dari pernyataan ini berarti fil amr diambil dari fil mudhari. Caranya ayyuhu dafa harful mudhara'ati. Dihapus huruf mudhari-nya. Ana itu. Iya. Ka azim wa tusyarik wa tasyarak wa ta'allam. Langsung jadi. Dihapus huruf mudhara'ah. Langsung jadi seperti itu. Fa in kana fi awwalil baqi sakinan. Kalau huruf pertama dari sisanya setelah huruf, maksudnya setelah dihapus huruf mudhari. Kalau huruf pertama dari sisanya setelah hapus huruf mudhari sukun zida fi awwali hamzah. Tambahkan pada awalnya apa? Hamzah. Artinya kalau tidak sukun tidak perlu. Kalau tidak sukun tidak perlu. Kalau sukun tambahkan apa? Hamzah. Kasruf waftah wadrib waakrim wantolik wastaghfir. Ini semua ditinggalkan setelah dihapus huruf mudhara'nya basu sukun. Karena yasruk asalnya yasruku. Hapus huruf mudhara' sukun. Ya yaftah iftah yaftahu. Hapus huruf mudhara' sukun. Idrib asalnya yadribu. Hapus huruf mudhara' jadi sukun. Akrim asalnya yukrim. Dihapus huruf mudhara'nya jadinya apa? Sukun. Intolik asalnya yantolik. Hapus huruf mudhara'nya maka dia tinggal sukun. Istaghfir asalnya huruf fil mudhari'nya yastaghfiru. Hapus huruf mudhara'nya akhirnya dia apa? Sukun. Paham gak ini? Akhirnya dia sukun. Jelas ya? Jelas ya? Nah, ketika disukun awalnya, maka tambahkan apa? Tambahkan apa? Hamzah. Apakah hamzah wasol atau hamzah kot'in? Dan semuanya hamzah kot'in kecuali yang asal wazannya af'ala. Itu saja. Kan ditambah bisa hamzah waslin, maksudnya alif. Bisa hamzah kot'in, maksudnya alif yang ada hamzahnya. Bisa dua itu. Tapi supaya mempersempit kita, yang ditambahkan hamzah kot'in itu kalau asalnya af'ala saja. Sam. Yang lainnya tambahkan hamzah apa? Kot waslin. Jelas ini. Misalnya akroma. Fil mudorinya apa? Akroma. Fil mudorinya apa? Yukrimu. Paham gak ini? Setelah hapus huruf mudorinya jadi apa? Sukun kan? Tambahkan apa? Hamzah. Hamzah apa ini tambah? Kan begitu. Hamzah kotin. Kenapa kotin bukan waslin? Hah? Karena mengembalikan asal yang ada di madi itu lebih baik daripada tambah yang lain. Karena seperti tadi, idrob, iftah, idrib, iftah. Iya kan? Itu kan tambah alif lain. Paham gak ini? Itu ditambah alif lain. Ah, pada wazan af'ala, daripada ditambah alif yang lain, lebih baik didatangkan yang antum, hilangkan ketika diubah dari madi ke mudhari. Sudah kan kemarin kan? Kalau dibuat fi'il mudhari, maka dihilangkan apanya? Hamzah yang ada pada awal fi'il madi. Jelas kan? Ah, ketika antum mau buat fi'il madi, amar, datangkan itu hamzah yang dihapus. Daripada tambah yang lain. Beda kalau idrib, iftah, uktub, itu memang tidak ada hamzahnya di awal. Maka didatangkan hamzah lah lain. Paham gak ini? Makanya kenapa kalau antum tanya, kenapa di hamzah kotlin sendiri? Karena hamzah yang ditambah di sini adalah hamzah yang ada pada mati. Hamzah madinya adalah hamzah apa? Kotin atau waslin? Kotin atau waslin? Kotin. Jelas ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Selesai? Selesai. Ada perincian akhirnya belum dah singgung ya. Karena terkait dengan urusan siapa? Nahwu. Di Nahwu sudah dirinci. Alhamdulillah. Di buku dasar juga saya kasih untuk memudahkan. Ya, yaitu kalau sohi akhir, sukun. Kalau mutal akhir, hilang huruf terakhirnya. Kalau afalul khamsah, hilang nunnya. Jelas ini kan sudah dirinci di sana. Paham kan? Walaupun itu urusannya siapa? Nah, bukan fi'il amr. Dia mabni di atas apa yang fi'il mudorinya dijazm. Jelas ya? Alhamdulillah. Selesai. At-taqsimul khamis lil fi'ili. Pembagian kelima untuk fi'il min haitsu ta'addi. Ini sudah tasrif istilah ya. Nanti tasrif logowi akan datang. Kan dia agak sulit sedikit. Banyak cerita yang diceritakan. At-taqsimul khamis lil fi'il. Pembagian kelima untuk fi'il min haitsu ta'addi wal luzum. Dari sisi muta'addi dan lazimnya. Dari sisi dia butuh maf'ul atau tidak. Yang qasimul fi'il ila muta'addin wa isama mujawizan. Terbagi fi'il itu ke muta'addi namanya mujawizan. Yang melampaui. Karena dia lampaui fi'ilnya kepada maf'ul. Wa ila lazimin yusama qasira. Dinamakan juga dengan fi'il lazim. Dan kepada lazim dinamakan juga qasir. Terbataskan dia terbatas amalannya pada pada apa? Fa'il. Tidak butuh kepada siapa? Tidak butuh kepada maf'ul. Jelas ini? Kemudian fa'il muta'addi indal itlaq. Maka muta'addi ketika diitlakan. Ma'ijawizul fa'il ilal maf'ul bih binafsihi. Apa yang fa'il melampaui, melewati sampai ke maf'ulnya dengan dirinya. Artinya tanpa perantara. Karena kadang ada kata butuh kepada maf'ul dengan perantaran huruf jar. Paham? Kalau ini tanpa perantara. Nah contoh, hafidho Muhammadun ad-darsa. Lihat, tanpa perantara. Wa alamatu, Masya Allah, tanda fi'il muta'addi. Anta tasila biha. Dia bisa bersambung dengan domir ha. Ta'udu ala ghairil masdar. Yang mana domir ha ini kembali ke selain masdar. Karena kalau kembali ke masdar, maf'ulun mutlak irobnya. Karena kalau kembali ke masdar, irobnya maf'ulun mutlak. Ini ha-nya kembali ke bukan masdar. Paham? Ha yang kembali ke bukan masdar. Satu saja tanda yang belum ingin berikan. Ada tanda yang kedua saya berikan di mifta apa itu? Dilakukan oleh salah satu anggota badan. Dilakukan oleh salah satu anggota badan. Itu diambil di kitab lain. Kalau di kitab ini cuma satu. Paham ya? Kitab ini cuma satu tandanya. Bisa bersambung dengannya ha yang kembali ke bukan masdar. Nah, Zaidun dorobahu amrun. Zaidun dorobahu amrun. Ada haknya? Ada hak. Kembali ke mana? Amrun. Tidak mungkin. Domir tak bisa kembali ke setelahnya. Tapi dia kembali ke sebelumnya. Paham gak ini? Kecuali dalam bab apa? Hah? Dan istighol. Paham gak ini? Jelas ini. Jadi, Zaidun dorobahu amrun. Hu kembali kemana? Kembali kemana? Zaidun. Zaidun itu masdar atau bukan? Berarti bukan masdar. Berarti ini hak menunjukkan bahwa dorobah itu adalah fi'il apa? Fi'il apa? Muta'addi. Paham gak ini pembahasan? Masya Allah. Wa an yusagu minhu ism maf'ul tam. Dan dibuat darinya isim maf'ul yang tam. Yaitu isim maf'ulnya madrub maf'ul. Tam artinya tanpa diikat dengan huruf jar. Karena kalau fi'il lazim dibilang makhrujun bi. Paham gak ini? Ada apa? Bi huruf jar. Paham gak ini? Ini harus tam, tanpa perantara sama. Goiru muktarinin bihat bijarin. Tanpa digandingkan dengan huruf jar. Audor atau dorob. Nah contoh madrubun. Antum tak katakan madrubun fi, madrubun bi. Paham gak ini? Ya? Jelas ini ya? Ini nama ciri-cirinya. Wahu ala salah tadi aksam. Dia terbagi tiga. Yaitu fi'il muta'adi terbagi tiga. Fi'il muta'adi terbagi tiga. Pertama. Wa ma yata'adda ila maf'ulin wahid. Apa yang muta'adi ke satu? Maf'ul. Apa yang muta'adi ke satu maf'ul? Wahu kathir. Dan ini banyak sekali. Yang butuh kepada satu maf'ul. Karena yang butuh kepada dua sedikit. Yang butuh kepada tiga apalagi hanya dua kata. Paham gak ini? Hanya dua kata. Kata beliau rahimahullah ta'ala. Wahu kathir. Nah contoh hati doa Muhammadun ad-darsa. Wafahim al-mas'alata. Maksudnya fahimah Muhammadun al-mas'alata. Jelas ya? Wa ma yata'adda ila maf'ulain. Dan apa yang muta'addi kepada dua maf'ul? Ini terbagi dua. Ada yang asalnya mubtada khobar, ada yang asalnya bukan mubtada khobar. Kalau asalnya mubtada khobar, nanti dhanna dan saudara-saudaranya. Kata beliau, imma yakuna asluhuma al mubtada wal khobar. Kadang asalnya berupa mubtada dan khobar sebelum ada dia. Wa huwa dhanna wa akhwatiha. Yaitu ini adalah dhanna dan saudari-saudarinya. Kan dia nawasikh. Yang menghapus hukum mubtada dan khobar. Jadi dua maf'ulnya itu, maf'ul awalnya mubtada, maf'ul tsaninya khobar. Wa imma la kana yang juga tidak. Seperti siapa? Wa huwa a'ta wa akhwatuha. Yaitu a'ta dan saudari-saudarinya. Seperti apa? A'ta albasa. Tahmin dari kata-kata yang semisal dengannya. Sedikit saja. Wa ma yata'adda ila thalathati mafa'il. Ada yang butuh kepada tiga maf'ul. Wahuwa bab a'lama wa aro. Yaitu hanya a'lama dan aro saja. Dua kata. Dua kata. Walazim dan lazim. Ma la yatajawaz. Ma lam yujawiz. Al-fa'il ila maf'ul bih. Apa yang fa'il tidak melampaui. Sampai ke. Tidak melewati sampai ke. Maf'ul bihnya. Kako ada Muhammadun. Khoroja aliyun. Jelas ya. Pembahasan penting selanjutnya. Asbabu ta'addil fi'il lazim. Sebab muta'addinya fi'il lazim. Artinya kadang fi'ilnya fi'il lazim tapi bisa menjadi apa? Bisa menjadi muta'addi. Apa sebabnya? Beliau katakan. Asolatan samania. Asalnya delapan. Pokok yang membuat fi'il lazim menjadi muta'addi berapa? Delapan. Al-awwal. Yang pertama ini paling seringnya. Al-hamzatu. Dia itu adanya tambahan hamzah pada awal kata lazim. Ka akrama Zaidun amron. Asalnya karuma. Sama dengan khoroja tadi. Atau tinggal bilang apa? Akhroja. Dakhola. Adkhola. Datangkan. Apalagi fi lazim. Fariha. Aproha. Jelas ini. Hazina. Hah? Mana ini? Hazina. Antum sudah makan? Hazina. Hah? Nggak ada suara? Nggak ada suara? Capek ya? Baik, kita coba nanti. Iya, gampang. Asalnya yang kedua, at-tad'if. Wazan kan dengan wazan yang ada tasdidnya, maksudnya fa'ala. Itu jadi lazim, jadi muta'addi. Iya, kamarrahtu Zaidan Jadi dari kata fariha menjadi apa? Farroha. Itu jadi apa? Muta'addi. Jadi tadinya fariha Zaidun. Zaid bahagia. Tapi kalau dibilang farrohtu Zaidan, saya membahagiakan Zaid. Jelas ini? Jelas ini? Sudah ini? Jelas. Atsalits yang ketiga, ziyaratu alifil mafa'ila. Tambahkan alifnya mafa'ala, bukan mafa'ila. Tambahkan alifnya mafa'ala, yaitu fa'ala. Kan fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan. Ini masdarnya. Tambahkan alifnya mufa'ala. Maksudnya wazan apa? Fa'ala. Itu maksudnya. Jangan sampai antum heran lagi. Karena mufa'ala ini adalah masdarnya apa? Fa'ala. Jelas? Maksudnya wazan kan dengan wazan? Fa'ala. Setelah tiga ini artinya, antum kalau mau muta'addikan fi'il lazim, wazan kan dengan tambahan satu huruf. Kan tambahan satu huruf cuma tiga. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Jelas ini? Tiga itu. Semuanya menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi. Nah, contoh jalasa Zaidun al-ulama. Zaid saling duduk bersama para ulama. Waqad taqaddamat, ini telah lewat. Ar-rabi yang keempat, ziyadatu harfil jarri. Tambahkan huruf jar. Kalau antum mau jadikan fi'il lazim menjadi muta'addi, tambahkan pada maf'ulnya huruf jar. Itu namanya jadi muta'addi bihar. Muta'addi dengan adanya siapa? Huruf jar. Paham gak ini? Nah, contoh, zahabtu bi'ali. Asalnya tidak boleh begitu. Kalau dibilang zahabtu, selesai. Tidak boleh zahabtu aliyan. Tidak boleh. Tapi kalau antum mau jadikan dia butuh, tambahkan apa? Huruf jar pada maf'ulnya. Antum bilang apa? Zahabtu bi'aliyin. Paham gak ini? Sama dengan dakhola fil lazim. Kalau antum jadikan dia huruf jar, ada maf'ulnya. Dakhaltu fil baiti. Tidak boleh bilang dakhaltu baitan. Boleh, boleh. Kalau antum jatuhkan huruf jarnya. Tapi mansub bukan sebagai maf'ulun bih. Tapi mansub sebagai apa? Iskotil khafid. Dihilangkan penjernya. Paham gak ini? Sama dengan perkataan orang Arab. Dakhaltul masjidah. Asalnya, dakhaltu fil masjidi. Bukan mansub sebagai maf'ulun bih. Tapi mansub sebagai iskotil khafid. Paham itu? Di mana disinggung itu? Selainnya, di mutamima. Dia bilang di qaidil irob. Qaidil irob gak ada. Hah? Ada di qaidil irob? Hah? Ada? Ngocok. Oh iya, saya mau pembahasannya. Kalau hanya sekedar contoh, biar di sini saya contohkan. Iya, pembahasannya ada di mutamima. Al-Khamis yang kelima. Kan semuanya tadi ada berapa? Ada berapa beliau bilang? Delapan caranya. Yang kelima, ziyadatul hamzati wa sin wa ta. Tambahkan hamzah, sin, dan ta. Yaitu istaf'ala. Tambahkan hamzah, sin, dan ta. Yaitu wazan apa? Istaf'ala. Karena hanya satu di dunia ini yang ditambahkan alif, hamzah, sin, dan ta. Hanya satu. Tidak ada duanya. Yaitu wazan apa? Istaf'ala. Jelas ini? Paham gak ini? Paham ini? Kita pilih hanya satu ya. Kan diteliti semua wazan 22. Tidak ada yang tambah itu kecuali dia. Now istakhraja Zaidun al-mala. Asalnya khoroja Zaidun. Zaid keluar. Tapi kalau bilang istakhraja Zaidun al-mal. Zaid mengeluarkan harta. Itu mudah semua itu yang kelima ini. Yang keenam, tujuh, delapan. Ini perlu dipikirkan sedikit. Yang keenam, at-tadmin an-nahwi. Masya Allah. Ini sudah bukan lagi sorof ini. Ini sudah apa ini? Nahwu. At-tadmin secara nahwu. Apa itu at-tadmin? Kalau kita terjemahkan kan, ada tadmin. Dia itu terdapat kandungan makna fi'il la muta'addi kepada yang la lazim. Tapi secara nahwu, bukan secara apa? Sorof. Apa tadmin? Belum terangkan. Antusroba kalimatun lazimatun makna kalimatin muta'addiyatin. Perhatikan mana tadmin. Antusrob diserapkan kalau kita bahasakan arti ya kita lihat di kamus, diminumkan. Pahami? Maksudnya dimasukkan, diserapkan. Di dalam kalimat lazim, makna kalimat yang muta'addi. Jadi ini kata lazim, tapi dimasukkan padanya makna kata yang muta'addi. Lihat contoh sebentar. Litata'adda ta'addiyataha. Supaya dia menjadi muta'addi seperti muta'addinya itu kata. Iya. Contoh. Wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitaba ajaluh. Ajalah kita hatta tablughal kitabu ajaluh. Ajalahu. Lihat, perhatikan baik-baik. Apa artinya ta'zimu? Azm. Itu fi'il lazim. Kalau kita terjemahkan bermakna azm. Paham gak ini? Fi'il apa? Lazim. Fi'il lazim. Itu dulu dipahami. Tapi mereka masukkan makna ta'zimu itu bukan di atas asalnya. Mereka masukkan makna kata yang muta'addi. Apa itu? Lihat setelahnya. Dummina ta'zimu makna tanwu. Dimasukkan dalam kata ta'zimu makna kata tanwu. Yang kalian niatkan. Berarti maknanya, wala ta'zimu, jangan berniat. Jangan kalian berniat melakukan akad nikah. Paham gak ini? Sampai pada ketentuan itu waktunya. Dipahami ini? Sampai datang waktunya. Jadi kata ta'zimu kalau kita lihat lafaz lazim, tapi karena dimasukkan makna kata yang muta'addi jadi muta'addi. Jelas ini? Yaitu tanwi karena nawa apa? Muta'addi atau lazim? Muta'addi atau lazim? Muta'addi, perbuatan hati. Paham kan? Itu muta'addi. Jelas ini? Nawa Muhammadun amalan misalnya. Jelas kan? Dimasukkan itu kata. Maknanya bukan lafaz. Ini kata mereka, masya Allah. Ya, fa'uddiya ta'addiyatahu. Maka dia dimuta'addikan seperti muta'addinya. Ashabi yang ketujuh, hadbu harbil jair tawassu'a. Dia jadi seakan-akan masuk, butuh maf'ulun bih, mansub. Nah, sebagai maf'ulun bih seakan-akan begitu. Padahal di situ dihilangkan huruf jernya karena apa? Tawasu. Ini yang kita bilang tadi. Mansub ala iskoti al-khofit. Mansub dijatuhkan huruf jernya tawasu'an. Karena berluas-luas dalam berucap dan bercakap. Contoh kekaulihi. Seperti perkataannya. Tamurruna diyara walam ta'uju. Kalamukum alaiya idan haramu. Mana dia? Mana dia? Hah? Tamurruna diyaro. Maro. Nanti gue selalu bilang, marortu bi zaidin. Paham ya? Tapi ini dia bilang, tamurruna diyaro. Tiba-tiba mansub, tanpa ada huruf J. Apakah dia mansub sebagai maf'ulun bi? Tidak. Mansub ala tawassub. Iskotil khofin. Aslinya, tamurruna bi diyari. Jelas ini? Alhamdulillah. Jadi intinya seakan-akan dia maf'ulnya. Paham ini? Padahal dia fi'il apa? Fi'il apa? Lazim. Jelas ini? Jelas ya? Wa yataridu hafuhu ma'anna wa'an. Perhatikan baik-baik. Ini rahasia dalam baca kitab. Yatarid sering. Selalu. Penghilangannya kalau ada anna dan an. Itu selalu dihilangkan huruf jarnya. Iskotil khafid. Selalu. Contoh. Nahu qawli ta'ala. Syahidallahu annahu. Syahida. Lazim. Paham gak ini? Iya. Bisa muta'addi dengan adanya apa huruf? Jar. Tapi di sini lihat. Syahidallahu annahu. La ilaha illahu. Lihat. Syahida annahu. Aslinya. Syahidallahu bi annahu. Paham? Paham ini? Dihilangkan B-nya. Dari mana kita tahu hilangkan B-nya? Apa cirinya? Dibaca anna. Tidak dibaca inna. Paham? Ya karena wajib dibaca anna. Kalau ada huruf jernya. Jelas ini? Alhamdulillah. Demikian pula. Awa ajibtum anja'akum bikrum mirrabbikum. Lihat. Ajibtum bufi'il. bukan mutaaddi, tapi dia fi'il lazim. Tapi kenapa dia jadi butuh maf'ul an ja'aku? Ini ada huruf jar yang hilang. Asalnya ala ajibtum bi an ja'akum dzikrun mir rabbikum. Asamin. Yang kedelapan, dan ini cara terakhir, tahwilul lazim ila babi nasara. Liqasdil mubalaghah. Antum ubah fi'il lazim ke bab nasara. Itu tadinya misalnya fa'ula menjadi fa'ala yaf'ulu. Itu maksudnya nasara. Karena nasara apa? Nasara yang suruh. Paham? Liqasdil mubalaghah. Dengan tujuan untuk mubalaghah. Berlebihan dalam takbir. Nah contoh, qa'adtuhu faqa'adtuhu wa ana aq'uduhu. Ya. Maksudnya qa'adtuhu faqa'adtuhu fa ana aq'uduhu. Ya. Ini dia jadikan katanya, kata qa'ada dia jadikan semakna dengan apa? Sewajarnya dengan apa? Nasoro. Yang mutaaddi. Menunjukkan apa? Benar-benar dia membangunkannya. Mendudukannya. Mubalago. Paham ini? Asalnya tidak butuh. Tidak bisa dikatakan fakoatuhu. Karena koada fi lazim. Iya kan? Antum bilang, koada zaidu. Lazim atau mutaaddi? Koada zaidu. Lazim atau mutaaddi? Lazim. Tapi dia bilang sini, fakoatuhu. Paham? Itu untuk makna apa? Mubalago. Saya betul-betul apa? Membuatnya apa? Duduk. Iya, dipaham? Makna mubalago itu kata mereka. Ini jarang terjadi. Walhaku anna ta'diyatun fi istima'iyah. Terus kata penulis kama taqaddam sebagaimana telah berlalu itu ya. Walhaku anna ta'diyatal fi istima'iyah. Masya Allah. Yang benarnya memutaaddikan fi'il itu sima'iyah. Maksudnya apa yang antum dengar dari orang Arab? Ya sudah, itulah mutaaddinya. Tidak bisa delapan cara itu tadi antum jadikan untuk semuanya. Paham? Membuat fi'il lazim menjadi mutaaddi itu adalah apa? Sima'iyya. Fama sumi'a ta'diyatuhu biharfin. La yajuzu ta'diyatuhu bigori. Apa yang didengar dari orang Arab, dia dimutaaddikan dengan huruf. Tidak boleh antum mutaaddikan dengan yang lainnya. Paham ya? Kalau sudah dengan huruf, ya sudah. Dengan huruf saja. Wa malam tusma ta'diyatuhu la yajuzu ayu adda bihadil asbab. Apa yang tidak didengar muta'addinya, maka tidak boleh antum muta'addikan dengan sebab-sebab tadi itu yang delapan itu. Tidak boleh sembarang. Paham ya? Karena disimaknya. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka ja'ala ziyadat al-hamzati fi thulati al-lazim, dan sebagian mereka menjadikan tambahan hamzah pada thulati yang lazim likos di ta'diyatuhu kiasan mutorida. Dengan tujuan memutaadikannya secara kias mutorida. Karena di awal kita katakan semua kata boleh dikiaskan ke wazan apa? Semua kata yang lazim boleh dimasukkan dalam wazan apa? Af'ala. Dengan tujuan apa? Memutaadikannya. Sebagian orang Arab, sebagian ulama mengatakan menjadikan itu mutorida. Tidak ada masalah. Artinya ada fi lazim, ada wazan af'ala. Kalau antum ingin menjadikan menjadi apa? Muta'addi. Jelas ya? Itu namanya mutorida. Selalu. Boleh. Iya. Kama taqaddam ini sudah belum singgung sebelumnya. Paham? Asalnya tidak boleh sembarang. Tapi kalau af'ala, boleh. Alhamdulillah. Selesai? Tinggal insyaAllah. Selanjutnya sebab lazimnya fi'il muta'addi. Kebalikannya. Kebalikannya. InsyaAllah kita ambil di pertemuan yang akan datang. Antum sabar sedikit ini ya. Nanti kalau selesai kotur nada, kita tidak lanjut dulu Ibnu Aqil, tapi kita selesaikan yang ini. Dah? InsyaAllah. Jadi nanti dia bisa setiap hari. Ada saatnya dia setiap hari. Kita majukan jamnya. Kita majukan jamnya di jamnya kotur nada. Kalau itu sudah selesai, kita lanjut sorof sampai selesai, baru kita lanjut Ibnu Aqil. InsyaAllah. Yeah. Saya yang berangkat. Saya tidak.